ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Bahwasanya zahir daripada nas-nas Al-Quranul Karim itu adalah maklumah, bisa kita ketahui, yaitu dari segi maknanya. Dari segi maknanya kita bisa ketahui. Wa majhulatun, dan tidak diketahui pada sisi yang lainnya, yaitu bi'tibari al-kayfiyati allati hiya 'alaiha, yaitu dari segi hakikatnya atau kayfiyatnya. Kemudian berdasarkan kaidah yang ketiga ini, dapat kita mengetahui akan kesesatan daripada mazhab al-mufawwidah, memiliki pemikiran al-mufawwidah, yaitu allazina yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifati. Mazhab al-mufawwidah yaitu mazhab yang mentafwidkan, mazhab yang menyerahkan ilmu tentang makna daripada nas-nas sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya nas-nas as-sifat kita tidak mengetahui apa maknanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa maknanya. Ini adalah mazhab tafwid al-mufawwidah. Dan insyaallah kita akan sampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, akan kelaziman batil daripada mazhab al-mufawwidah ini. Dan mereka ahlu tafwid ini, al-mufawwidah ini, mereka menganggap bahwa mazhab mereka itu adalah mazhab salaf. Menganggap bahwasanya tafwid itu merupakan mazhab salaf. Apabila kita menyerahkan makna ilmu tentang makna daripada nas-nas sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ketahui, hanya Allah yang mengetahuinya saja. Mereka menganggap bahwa ini adalah mazhab salaf. Padahal as-salaf berlepas diri daripada mazhab ini, ya, dan bahkan telah mutawatir dari perkataan-perkataan para salaf akan isbatul ma'ani, akan penetapan makna, ya, adanya makna, diketahuinya makna daripada nas-nas Al-Quranul Karim, termasuk daripada nas-nas as-sifat, baik secara mujmal ataupun secara terperinci atau tafsil. Dan menurut as-salaf, yang ditafwidkan itu bukan maknanya. Yang ditafwidkan, yang diserahkan kepada Allah SWT atau yang hanya Allah SWT mengetahui saja, itu bukan maknanya, akan tetapi adalah kaifiatnya. Adapun maknanya itu maklum, diketahui, sedangkan kaifiatnya kita serahkan atau hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Itu adalah mazhab daripada Al-Mufawwidah. Nah, sekarang kita akan sampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yang terkenal, yaitu adalah Al-Aqlu wa Naqlu. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut tentang mazhab Al-Mufawwidah ini, beserta beliau menjelaskan dalam kitab tersebut tentang kelaziman batil, konsekuensi batil daripada mazhab Al-Mufawwidah ini. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma at-tafwidu fa min al-ma'lumi anna Allah amarana bi tadabburi al-Qur'an wa haddana ala aqlihi wa fahmihi fa kayfa yajuzu ma'a dhalika ay yurada minna al-i'radu an fahmihi wa ma'rifatihi wa aklihi. Kata beliau, adapun tafwid itu yang mereka itu menganggap bahwasanya makna daripada nas-nas as-sifat itu kita tidak ketahui, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kata beliau telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Wahadduna ala aqlih, dan menganjurkan kita, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memahami Al-Quran itu, untuk mentadabburi Al-Quran tersebut. Maka bagaimana mungkin, ya, maka bagaimana mungkin kita berpaling dari memahami Al-Quran tersebut, dari mentadabburi Al-Quran tersebut, lalu kemudian kita serahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin, kata beliau. Ya, masa kita katakan bahwasanya makna daripada nas-nas sifat tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, adapun kita, kita tidak tahu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala justru menganjurkan kita untuk mentadabburi, memahami Al-Qur'an tersebut, memahami nas-nas tersebut. Kalau ternyata tidak bisa diketahui maknanya, kalau kita serahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an tersebut? Untuk apa? Kalau ternyata Al-Qur'an itu makna dari nas-nas tersifat tersebut itu kita tidak ketahui. Atau hanya Allah SWT yang mengetahuinya? Untuk apa Allah SWT menganjurkan kita kalau begitu untuk mentadaburi, untuk memahami Al-Quran? Wahid insyaAllah, paham? Ya, mana mungkin kita berpaling dari mentadaburi Al-Quran tersebut sementara Allah menganjurkan kita untuk mentadaburinya. Anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi, untuk memahami nas-nas Al-Quran tersebut itu menunjukkan bahwasanya maknanya diketahui. Bukan justru malah kita serahkan kepada Allah. Bukan justru malah kita katakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini tidak mungkin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka dengan demikian, kata beliau, wahina izin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'ani aw kathirum, ya, fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'ani aw kathirum mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nahu bal yaquluna kalaman la ya'kiluhu ma'nahu. Ini kelaziman batil, ya. Pertama dari mazhab al-mufawwidah, kalau kita membolehkan, kata beliau, atau akibat daripada tafwid atau mazhab al-mufawwidah ini, akibatnya apa? Yaitu apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya fil Quran, di dalam Al-Quran, atau kebanyakan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya, berarti itu tidak diketahui oleh para anbiya, ya. Bal yaqulun, bahkan mereka para anbiya mengatakan suatu perkataan yang mereka sendiri enggak tahu apa maknanya, ya enggak? Mungkin gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya makna daripada nas-nas Al-Qur'an, terkhusus nas-nas as-sifat, itu kita tafwidkan, kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu, berarti sama saja menganggap bahwa mereka para anbiya juga enggak tahu apa makna daripada Al-Qur'an itu. Berarti sama saja menganggap bahwasanya para anbiya mereka juga mengatakan suatu ucapan yaitu Al-Qur'an, tapi mereka enggak tahu apa maknanya. Mungkin begitu, ya. Rasulullah, para anbiya, para nabi, ya, membaca Al-Qur'an itu, tapi mereka sendiri apa maknanya ini, ya? Kan harus diserahkan kepada Allah, kan kita harus kembalikan kepada Allah, kita enggak tahu apa maknanya. Sama saja berarti para nabi juga enggak tahu apa maknanya, mengatakan suatu ucapan perkataan yang mereka sendiri enggak tahu apa maknanya. Ini berarti qathun. Ini berarti apa? Kelaziman batil daripada mazhab al-mufawwidah tersebut. Jelas? Wadi? Ya, sama saja begitu. Sama saja kita menuduh, kita menganggap bahwa para anbiya, nabi-nabi Allah itu enggak ngerti, enggak tahu apa makna daripada ayat-ayat Allah tersebut. Sama saja mereka itu mengatakan, kalau mereka menyampaikan Al-Quran, sama saja mereka sendiri mengatakan sesuatu yang mereka sendiri enggak tahu apa maknanya. Begitu. Ini batil berarti. Ya, ini jelas batil. Wa insyaAllah, fahimtum? Taib. Itu pertama. Yang kedua, beliau mengatakan lagi, melanjutkan, qal wa ma'lumun anna hadza qadhun fil qur'ani wal anbiya iz كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يأكل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. Ini kelaziman batil berikutnya. Ya, apa itu? Merupakan celaan. Qathun. Ya. Merupakan celaan terhadap Al-Qur'an dan para anbiya. Ya, jadi mazhab Al-Mufawwidah itu melazimkan apa? Celaan terhadap Al-Quran dan para anbiya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Al-Quranul Karim dan menyampaikan dan mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai hidayah, sebagai penjelas bagi kita umat manusia. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, kepada Rasul untuk menyampaikan Al-Quran tersebut dengan sejelasnya. Menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentadabburi Al-Quran dan memahaminya. Terlebih lagi perkara yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Nah, itu semua tidak ada satupun yang mengetahui apa maknanya. Ya, bisa mungkin begitu? Ini justru merupakan celaan kalau kita menganggap bahwa makna-makna daripada nas-nas Al-Quran itu kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah, kita enggak tahu. Ini justru celaan kepada Al-Quran. Celaan kepada para anbiya. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya, itu tidak ada satupun yang mengetahui apa maknanya. Padahal Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai bayan kepada kita. Dan justru Allah merintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran tersebut, untuk memahaminya. Ya, mungkinkah kita menganggap bahwa tidak ada satupun yang bisa memahami Al-Quran tersebut? Apa maknanya? Wah, insyaAllah, itu justru mencela Al-Quran yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Sebagai hudan linnasi wa tibyan li kulli syai. Ya, ini celaan. Hanya Allah yang tahu bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai hidayah kalau toh ternyata enggak diketahui apa maknanya. Ya, biasa kita mencela para anbiya. Kenapa? Karena Allah menyertakan kepada mereka untuk menjelaskan sejelas-jelasnya Al-Quran itu, tapi mereka enggak bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena mereka enggak tahu apa maknanya. Mungkin begitu ya, kho? Ya, demikian? Jelas. Ini adalah batil. Itu yang kedua. Mencela Al-Quran dan para anbiya. Ya. Sama saja mereka al-mufawwidah itu mencela para anbiya, mencela Al-Qur'an. Wadih? Taib. Kemudian kelaziman batil yang ketiga. Wa ala hadza takdiri fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in al-haqqu fi nafsil amri ma alimtuhu bi ra'yi wa akli وليس في النصوص ما يناكد ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به يا Wadih insyaAllah. Taib. Ini yang ketiga. Wa ala hadza at-takdir akan melazimkan apa? Setiap mubtadi, pelaku bid'ah, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyimpang, akan berkata, ah kalau begitu, kalau begitu Al-Quran itu tidak diketahui pamannya. Kalau begitu Al-Haq itu ada pada kami dong. Kebenaran itu ada pada kami, kata si Mubtadi. Kata si Mulhid. Kebenaran itu apa yang kami ketahui. Dengan akal-akal kami, dengan ra'yu-ra'yu kami. Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran itu sesuatu yang muskilah. Muskil, gak bisa dipahami. Mutasyabih, gak bisa dimengerti. Mending akal kami kita bisa tahu. Mending kami bisa mengetahui dengan ra'yu kami, dengan akal kami. Ya. Dan sesuatu, kata mereka, dan sesuatu yang tidak bisa dipahami apa maknanya, tentu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Dalil atau hujjah, ya enggak? Bagaimana bisa dijadikan dalil atau hujjah kalau toh ternyata maknanya enggak diketahui? Ah, kalau begitu mending bagi kami, kami bisa mengetahuinya. Ya. Ini demikian. Jadi akan melazimkan mazhab al-mufawwidah itu akan melazimkan mereka para mubtadi menganggap diri mereka benar. Menganggap bahwasanya al-haq itu ada pada mereka. Kenapa? Karena mereka bisa mengetahui dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mutasyabih, muskil, bisa dipahami. Dan kata mereka, apa yang tidak bisa dipahami maknanya, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Dalil atau hujjah. Apa demikian ya, kho? Jelas ini? Batil. Jelas itu adalah batil. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Fayabqa hadzal kalam saddan li babil huda wal bayan min jihatil anbiya'i wa fathan li babi man yu'ariduhum wa yaqul innal huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya li annana nahnu na'lamu ma naqul wa nubayyinuhu bil adillatil aqliyati wal anbiya'u lam ya'lamu ma yaqulun fadlan an yubayyinu muradahum. Ya, ini yang keempat. Akan membuka, akan menutup pintu hidayah. Ya, akan menutup pintu hidayah wal bayan dari para anbiya. Berarti para anbiya itu enggak bisa memberikan hidayah, ya enggak? Enggak bisa menjelaskan menyampaikan dakwah, enggak bisa menyampaikan hidayah, tuntunan. Ya, para siapa? Para anbiya. Dan akan membuka pintu kepada orang-orang yang menentang untuk berkata seenaknya, ah kalau begitu kami bisa memberikan hidayah dong. Ya, kami kenapa? Kami bisa menyampaikan bayan, kami bisa memberikan tuntunan. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kami bisa mengetahui apa yang kami katakan. Kami bisa mengerti apa yang kami sampaikan dengan dalil-dalil akal kami. Sementara mereka para anbiya, ya, mereka enggak tahu apa yang mereka katakan. Mereka enggak ngerti apa yang mereka sampaikan, apalagi mau menjelaskan, apalagi mau memberikan hidayah, ya enggak ya? Demikian kan? Ya. Kalau kami bisa. Kenapa? Karena kami bisa berdalil dengan akal-akal kami. Sementara anbiya enggak bisa. Kenapa? Karena mereka menyampaikan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, tapi mereka sendiri enggak tahu apa maknanya. Hah. Ini jelas batil. Wadin syalikha. Faham tum hada? Jelas ini? Tayyib. Maka kesimpulannya, fatabayyana. Maka jelaslah. Anna qawla ahli tafwidi allazina yaz'amuna annahum muttabi'una lissunnati wassalafi min syarri aqwali ahli al-bida'i wal-ilhar. Maka dengan ini kita simpulkan bahwasanya mazhab al-mufawwidh itu yang mereka menganggap diri mereka telah mengikuti as-sunnah dan para salaf, justru mereka itu adalah merupakan mazhab yang paling berbahaya dibandingkan dengan ahlul bid'ah wal ilhad yang lainnya. Justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Karena orang nyangka nanti mereka benar, mereka oh salaf, ya enggak? Karena mereka menganggap diri mereka itu salaf, ya enggak? Seperti sekarang ini banyak yang berpenampilan salafi, ya enggak? Tapi justru mereka membahayakan. Ya. Seperti sekarang banyak masya Allah, ya, banyak yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan salafi, mendakwahkan ya kitab-kitab ahlus sunnah, tapi pada hakikatnya mereka ya benci, ya benci, dan pada hakikatnya justru mereka ya tidak bermanhaj sebagaimana manhaj ahlus sunnah dan para salaf. Banyak sekarang di tengah-tengah kita ini, ya, tampilannya seperti kita, dan ini justru yang membingungkan, ya, apalagi kalau baru-baru ngaji, oh itu sama berarti, ya, langsung termakan dengan mereka, ya, mereka mencari yang baru-baru, yang baru-baru mau ikut langsung ditarik sama mereka. Nah, sini aja kita juga sama kita juga ngajar, kita juga sampaikan kitab-kitab Syekh Utsaimin kok, kita juga mengajarkan kitab-kitab Syekh Bin Baz kok, iya sama berarti dengan kita dengan mereka, ya. Maka mereka kemudian mulai, ya, ketika kita sudah mulai berpecah berselisih, mereka mulai menampakkan taringnya, ya. Dan ini banyak, ya, banyak yang seperti ini, ya, yang kenapa? Karena terutama mereka juga sudah mulai banyak yang belajar dan ya sekolah di Jami'ah Islamiyah sana Saudi Arabia, sehingga mereka sedikit paham, mereka paham tentang sunnah, tapi manhajnya notabenenya masih bermanhaj halakiin, ya. Dengan tujuan untuk apa? Memecah belah dan untuk ya membingungkan, ya apa para mereka-mereka yang haus dengan ilmu, yang mulai baru kenal-kenal sunnah, ya, nah, akhirnya mereka tertarik dengan slogan-slogan mereka, dengan kajian-kajian mereka, ya, dengan alasan oh sama saja, ya, tapi ya mereka justru pada hakikatnya tidak senang, benci dengan as-salaf. Makanya ketika ada dari mereka yang keluar dari mereka, tidak mengikuti lagi mereka, keluar tanpa kata-kata kecilnya, mencaci makilah, mengeceklah, iya banyak ada yang seperti itu. Ya ketika alhamdulillah bisa kembali ke ahli sunnah yang sebenarnya, ya mereka para tokoh-tokohnya ya spontan mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata mencaci maki. Berbeda dengan tampilannya yang masya Allah tawadu, akhlaknya yang bagus masya Allah. Ya banyak dari kita tertipu dengan itu, dengan akhlaknya yang masya Allah, masya Allah. Ya tapi ketika kita mengatakan, kita membantah, kita menjelaskan al-haq, ya ketika kita istilahnya membantah mereka dan sebagainya, mereka mengatakan jangan, tidak boleh kita istilahnya membantah mereka. Mereka juga masya Allah berdakwah kepada Islam, ya mereka juga mengajak kepada kebaikan. Mesti kita apa, senjata mereka yang paling populer apa, na'zuru ba'duna ba'dan, ya wa ta'awana ta'awanu fi ma ittafaqna wa na'zuru ba'duna ba'dan, kita kerjasama pada apa yang kita sepakati, ya, dan adapun perbedaan kita maka kita saling memberikan uzur, ya, maka di dalam mereka bergad macam-macam gado-gado, ada dari ini, dari ini, dari ini, ya, tidak boleh kita mencaci maki seorang orang itu masya Allah banyak akhlaknya baik, mengajak orang ke dalam Islam, mengajak orang mengajak orang sholat dan sebagainya, baik. Tidak boleh kita berbicara tauhid, tidak boleh kita berbicara syirik, nanti orang lari, fobi. Nah, mereka yang baru ngaji dan sebagainya, ketika kita mulai membantah dan sebagainya, enggak benar itu, enggak boleh. Itu kan juga ngajinya kitab-kitab Syekh Suyamin juga. Ngajinya juga kitab-kitab Syekh Syekh Bimbas dan sebagainya. Sama, enggak boleh. Mereka juga ahlu sunnah. Taib. Ini panjangkan seperti ini. Ini adalah kaidah yang terakhir dan kelaziman batil daripada mazhab al-mufawwidah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, sekarang selesai itu, kita lanjutkan dengan al-qaidatul akhirah, kaidah yang terakhir, ya, dari fasal yang ketiga, qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil asma wa sifat. Ya. Dari awal kita sudah menyebutkan zahir. Ya, al-wajibu ya fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha ala zahiriha. Wajib kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan zahirnya. Itu kaidah kedua. Kaidah yang ketiga, bahwa zahir nusus itu bisa diketahui dari satu sisi, ya, dan tidak diketahui dari sisi yang lainnya. Nah, sekarang apa itu zahir? Apa yang dimaksud dengan zahir tersebut? Nah, di sini akan dijelaskan pada kaidah yang keempat ini. Zahirun nususi ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani. Ya, zahirun nusus ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani. Yang dimaksud dengan zahir nusus, ya, yaitu adalah apa? Makna yang bisa langsung dipahami oleh pikiran kita dari suatu nas. Ya. Yang dimaksud dengan zahir nusus yaitu makna yang bisa langsung dipahami oleh akal kita, oleh pikiran kita. Pada insyaallah. Jadi kalau misalnya kita membaca suatu nas, apa yang bisa kita langsung pahami dari nas tersebut, itulah zahirnya. Namun harus sesuai dengan apa? Bahasa Arab tentunya, ya. Zahir bahasa Arab, bukan zahir bahasa Indonesia kita, ya. Jangan oh berarti kita dong apa? Oh saya pahamnya gini loh. Nah, nanti seperti itu nanti berbeda-beda nantinya. Ya. Oh saya memahami nas ini begini-begini. Oh ini berarti zahirnya. Ya harus dengan zahir bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab, maka zahirnya tentu zahir bahasa Arab, bukan zahir bahasa kita, ya. Baik. Jadi zahir nusus yaitu makna yang bisa langsung dipahami oleh akal kita, oleh zihin, oleh pikiran kita ketika kita membaca suatu nas atau suatu dalil. Wa insyaallah. Sudah paham zahir nusus? Baik. Wa huwa dan zahir nusus itu yakhtalifu. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya bihasbis siyak, sesuai tergantung pada siyak kalamnya. Siyak itu apa? Siyakul kalam apa? Konteks ayatnya, bentuk ayatnya. Wa ma yudofu ilaihil kalam, dan tergantung pada apanya? Mudof ilaihnya. Ma yudofu ilaihil kalam ini adalah maksudnya apa? Mudof ilaihnya. Dan yang ketiga, wa tarkibul kalam, dan susunan kalimatnya. Dan susunan kalimatnya. Jadi zahir nusus itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tergantung apanya? Satu, tergantung siyakul kalamnya. Itu apa? Bentuk ayatnya, konteks ayatnya, ya. Yang kedua tergantung apanya? Mudaf ilainya. Yang ketiga tergantung apanya? Susunan kalimatnya. Wadih? Jelas? Ya. Tep. Ya, tergantung apanya? Satu, siyakul kalam. Yang kedua, mayudof ilaihil kalam atau mudoful mudof ilaihnya. Yang ketiga adalah apa? Terkibul kalam. Susunan kalimatnya. Fal kalimatul wahida yakunu laha ma'nan fi siyakin wa ma'nan akhar fi siyakin. Maka satu kata itu bisa berbeda maknanya karena berbeda apanya? Konteks kalimatnya, siyakul kalamnya. Saya contohkan dalam bahasa Indonesia. Saya contohkan dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia juga ada seperti ini. Anak kecil itu, Masya Allah, batu yang sebesar itu dia bisa angkat. Ya, batu yang sebesar itu, Masya Allah, anak kecil itu bisa dia angkat. Dah, perhatikan kalimat tadi. Kalimat lain. Aduh, tadi saya jalan-jalan ke Semak Blukar sana. Tiba-tiba kaki saya digigit ular. Dan akhirnya terkena bisa. Paham? Perbedaan keduanya? Kalimat apa? Bisa. Satu kata bisa berbeda maknanya karena berbeda apanya? Mantas kalimatnya kan? Ya enggak? Kalau kalimat pertama artinya apa? Mampu ya kan? Pada kalimat yang kedua apa? Racun. Wah, insyaallah. Paham? Apa yang antum bisa langsung pahami? Kalimat pertama kemampuan ya kan? Yang kedua apa yang bisa kita pahami langsung? Racunnya enggak. Kuat insya Allah. Jadi dalam bahasa Inggris pun ada yang seperti ini. Jadi kata satu kata itu bisa berbeda maknanya karena berbeda apanya? Konteks kalimatnya. Ya enggak ikhwah? Jelas? Taib. Wa tarkibul kalam. Ini baru dia. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman. Dan susunan kalimat yufidu maknan ala wajhin wa maknan akhar ala wajhin. Dan susunan kalimat itu juga bisa apa? Mempengaruhi makna dari satu, bisa mempengaruhi apa? Perbedaan apa? Perbedaan makna dari suatu kalimat. Nah, disentuhkan di sini falabzul. Contoh. Contohnya labzul qaryah. Labzul apa? Qaryah. Apa itu al-qaryah? Lapas al-qaryah. Lihat bukunya ya. Akhwat juga lihat bukunya kalau ada. Lafaz al-qaryah. Ini bisa berbeda maknanya, berbeda artinya karena berbeda konteks kalimatnya. Terkadang lafaz al-qaryah yuradu bihi al-qaum. Terkadang lafaz al-qaryah itu dimaksudkan, diartikan dengan orangnya. Apa itu al-qaryah? Kalau kita katakan adalah kampung, ya kan? Kampung atau desa. Terkadang dimaksudkan dengan al-qaryah tersebut adalah penduduknya. Ahlul qaryah. Orang-orangnya, ya. Wa taratan wa masakinul qaumi taratan ukhra. Dan terkadang pula dimaksudkan dengan al-qaryah tersebut adalah tempat tinggalnya, kampungnya, ya enggak? Tempat tinggalnya. Contoh. Perhatikan contohnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadim wa in min qaryatin" Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha azaban syadida, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in min qaryatin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pun qaryah melainkan kamilah muhlikuha, yang membinasakannya sebelum datangnya hari kiamat, au mu'adzibuha, atau kamilah yang mengazabnya dengan azab yang syadid. Apa yang maksud yang Korea di sini? Nah, orangnya toh. Ngapain mengazab kampungnya? Ya enggak? Ya toh, Ngapain kampungnya, tempat tinggalnya diazab? Untuk apa? Sakitkah bisa merasakannya? Tidak, yang dimaksud adalah penduduknya. Ya, wa in min qaryatin, dan tidak ada satu pun qarya, yaitu penduduk negeri tersebut, melainkan kamilah yang membinasakan mereka, dibinasakan orang-orangnya kan, dan mengazabnya dengan azab yang pedih. Berarti insyaallah jelas? Baik. Tapi pada ayat yang lain, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, "Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah." Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah. Apa yang maksud dengan qaryah di sini? Ah, tempat tinggalnya. Kampungnya. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah muhliku yang membinasakan, yang menghancurkan penduduk dari Korea ini. Tidak mungkin Korea diartikan lagi dengan apa? Penduduk. Kenapa? Di depannya sudah ada ahlu, ya enggak? Ya tak? Mungkin enggak sungguhnya kami yang menghancurkan penduduk dari penduduk ini? Double nantinya kan? Tentunya adalah negeri atau kampungnya. Sungguhnya kamilah yang membinasakan penduduk dari negeri ini. Wadah insyaAllah ya kha? Jelas? Taip. Jadi apa faktor yang mempengaruhi perbedaan maknanya? Ya, konteks kalimatnya. Jadi zahir nas itu bisa berbeda. Zahirnya beda kan tadi? Antara ayat yang pertama dengan yang kedua berbeda zahirnya kan? Jelas berbeda. Kenapa? Karena berbeda siyakul kalamnya. Kemudian, contoh. Lihat bukunya. Sona'tu hadha biyadaya. Ya, sona'tu hadha biyadaya. Kira-kira sama enggak dengan firman Allah SWT, lima khalaqtu biyadaya. Sona'tu hadza biyadaya, saya membuat ini dengan kedua tangan saya. Kedua tangan saya. Allah berfirman, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada apa yang telah saya ciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku? Sama enggak antara tangan yang pertama dengan tangan yang kedua? Sama enggak? Sona'tu hadza biyadaya, saya membuat ini dengan kedua tangan saya, dengan tangan yang ada pada lima khalaqtu biyadaya, apa yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya. Sama enggak keduanya tersebut? Kenapa berbeda? Karena berbeda mudhaf ilaihnya. Sama-sama tangan, tapi karena berbeda mudhaf ilaihnya, maka berbeda apanya? Hakikatnya, ya kan? Maka berbeda maknanya. Berbeda hakikatnya, berbeda kifiatnya. Yang satu, iat tersebut diidofahkan kepada makhluk. Yang satu diidofahkan kepada Al-Khaliq. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan, oh tangan Al-Khaliq dengan sama dengan tangan makhluk. Enggak mungkin, ya enggak. Kecuali orang musyabbiha, mumassilah. Ya? Berbeda maknanya, karena berbeda apanya? Mudhaf ilaihnya. Yadul fil Yadun nas, tangan gajah, tangan manusia. Sama keduanya? Sama keduanya? Tidak sama. Kenapa? Mudaf ilaih berbeda. Jadi, zahirun nusus berbeda karena berbeda apanya? Mudaf ilaihnya. Yang kedua. Jelas? Salah? Jelas ini? Ya, ikhwan jelas? Akhwat paham? Taib. Kemudian, contoh yang ketiga. Saya tulis. Perhatikan kalimat ini. Kalimatnya sama? Kalimatnya sama ya kha? Ya, kalimatnya sama? Kalimatnya sama persis. Ya? Sama persis toh kalimatnya? Ya enggak? Iya, kalimatnya sama persis, sama-sama ada ma. Di bawah ada indahnya juga, ada Z-nya juga, ada illahnya juga. Sama persis kalimatnya, kata-katanya. Ya, kalimat, kata-kata ya. Tep, apanya yang berbeda? Apanya yang berbeda? Susunannya. Maknanya sama? Maknanya sama ya kha? Apa bedanya? Ayo. Apa maknanya? Ma indaka illa Zaidun. Ya, lihat di bukunya ada. Lihat bukunya, akhwat lihat bukunya. Ya, kalau ikhwan bisa lihat papan tulis. Ma indaka illa Zaidun. Yang di bawah ma Zaidun illa indaka. Ya. Ma indaka, tidaklah indaka di samping engkau kecuali Zaid. Itu yang pertama. Tidaklah di samping engkau, tidak ada di samping engkau kecuali Zaid. Yang di bawah, tidaklah Zaid itu melainkan di sisimu. Ya. Tidaklah Zaid itu melainkan di sisimu. Kalau yang di atas, tidak ada di samping engkau kecuali Zaid. Ya, yang di bawah, tidaklah Zaid itu melainkan ada di sampingmu. Apa bedanya? Silakan dipahami apa beda keduanya. Tet, santum barakallahu fik. Ada lagi, siapa lagi? Ya. Tidak, yang pertama, tidaklah di samping engkau itu, di sisimu itu melainkan si Z. Sedangkan yang di bawah, tidaklah Z itu melainkan di sisi kamu. Apa beda keduanya? Ya, silahkan menyampaikan perbedaannya. Ya, kha. Apa perbedaannya, ikhwah? Ya, yang di atas dengan yang di bawah. Ma indaka illa Zaidun, tidaklah di samping engkau di sisimu kecuali Zaid. Ada enggak orang lain? Hah? Ada enggak orang lain di samping dia? Kok bisa? Hah? Jadi yang pertama menafikan adanya orang lain di samping dia, ya enggak? Ya. Menafikan adanya orang lain di samping dia. Hanya siapa yang ada? Hanya Zaid yang ada di sampingnya. Ma indaka illa Zaidun. Tidak ada di samping engkau di sini kecuali si Zaid. Ya. Ada kemungkinan orang lain? Enggak ada. Kemungkinan Zaid di tempat lain? Ya. Baik. Yang di bawah ma Zaidun illa indaka. Tidaklah Zaid itu melainkan di sisi engkau. Kemungkinan ada orang lain enggak? Hah? Ada enggak Zaid di tempat lain? Ya? Di tempat lain ada enggak Zaid? Deh, ada orang, kemungkinannya ada orang lain selain Zaid? Baik. Yang kebarian di bawah menafikan si Zaid itu ada di tempat lain. Hanya ada di mana? Hanya ada di sisi dia. Wadin shalikhah. Dan memungkinkan adanya orang lain. Lihat. Ya, kata-kata yang dipergunakan sama persis. Tapi karena berbeda susunannya, maka menunjukkan makna yang berbeda pula. Ya. Kalimat yang pertama berbeda maknanya dengan kalimat yang kedua. Wadah insyaAllah. Maka kesimpulannya, zahirun nusus itu adalah ma yatabadaru minha ila zihni minal ma'ani. Apa yang langsung dari suatu nas dipahami oleh pikiran kita minal ma'ani berupa makna. Maksudnya makna yang bisa langsung ditangkap dipahami oleh pikiran kita dari sebuah apa nas atau kalimat. Jelas insyaallah ya kho? Wa di hadza? Baik. Selesai kaidah yang keempat. Berikutnya tambahan. Ya, dari Syekh Shalih Utsaimin. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, silakan bertanya. Akhwat, silakan bertanya. Baik, tidak ada. Jadi zahirun nusus yakhtalifu, berbeda antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan apanya? Satu, siakul kalamnya, konteks kalimatnya. Yang kedua adalah apanya? Ya, mudhaf ilaihnya. Dan yang ketiga karena berbeda apanya? Susunan kalimatnya, tarkibul kalamnya. Berbeda susunan kalimatnya, maka berbeda pula zahir yang nampak. Ya, baik. Inti dari kaidah keempat selesai insyaallah. Ya, berikutnya masih berkaitan dengan masalah zahir. Ya, namun pokoknya sudah kita selesaikan. Ya, ini adalah tambahan dari Syekh Shalih Utsaimin berkenaan dengan masalah zahir nusus. Beliau mengatakan bahwasanya Mengenai zahir nusus ini, ya ada tiga golongan manusia. Ada tiga golongan manusia dalam memahami zahir dari suatu nas. Zahir dari suatu nusus. Golong yang pertama, yaitu man ja'alu zahiran mutabadira minha maknan haqqan yaliku billahi azza wa jal wa abqaw dilalataha ala zalik, yaitu golongan yang menjadikan zahir yang langsung dipahami tersebut menunjukkan pada makna yang hak, yaitu golongan yang menjadikan zahir nusus tersebut menunjukkan pada makna yang hak, yaliku billahi azza wa jal, yang layak bagi Allah azza wa jal, wa abqaw dilalatah ala zalik, dan mereka golongan ini membiarkan apa ditunjukkan oleh nas tersebut atas yang demikian, yaitu menunjukkan pada makna yang hak, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini adalah siapa? Mereka ini adalah as-salafu alladzina ijtama'u ala ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jama'ati illa alaihim. Golongan ini yang pertama adalah para salaf yang mereka bersepakat untuk senantiasa berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas jalannya para sahabat. Dan mereka ini adalah golongan yang tepat sebagai golongan yang digelari dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka adalah golongan yang memang benar dan pas untuk digelar dengan golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Waqad ajma'u ala zalik, dan mereka bersepakat atas demikian untuk berada di atas jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Ahlus sunnati mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridati kulliha fil qur'ani was sunnati wal imani biha wa hamliha alal haqiqati la alal majazi illa annahum la yukayifuna syai'an min zalika wa la yajiduna fihi wala yahudduna fihi sifatan mahsuratan aw wala yajiduna fihi sifatan mahsuratan. Kata beliau al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang bersepakat untuk menetapkan seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa mengimani setiap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sesuai dengan hakikatnya. Bukan majazi, tapi hakikat. Bukan majaz, bukan khayalan. Namun mereka tidak melakukan takyif sedikit pun. Mereka tidak melakukan takyif sedikit pun terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak memberikan batasan pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-imam al-qadi Abu Ya'la dalam kitab beliau Ibtalut Ta'wil, لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. Beliau mengatakan Al-Imam Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab beliau Ibtal Ta'wil bahwa la yajuz, tidak boleh kita membantah, menolak setiap khabar-khabar yang terdapat di dalam kitabullah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Dan juga tidak boleh kita menyibukkan diri kita untuk melakukan ta'wil terhadap nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Tapi yang wajib bagi kita adalah membawa nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah tersebut sesuai dengan zahirnya. Dan bahwasannya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan sifat-sifat dari seluruh makhluk. Dan tidak boleh kita meyakini adanya tasbih, adanya keserupaan, adanya kesamaan antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluknya. Namun kita berkeyakinan sebagaimana yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan imam-imam yang lainnya. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم. Dan mazhab ini, mazhab as-salaf, ahli sunnati wal jamaah, adalah merupakan mazhab yang sahih dan merupakan tariqah yang lurus karena dua sebab. Karena dua sebab yang menjadikan mazhab as-salaf ahli sunnati wal jamaah merupakan mazhab yang sahih dan merupakan jalan yang lurus. Sebab yang pertama, annahu tatbikun tam lima dalla alaihi alkitab was sunnah min wujubil akhdhi bima jaa fihi ma min asmaillahi wa sifatihi kama ya'lamu dhalika min man tatabba kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi ilmin wa insafin. Alasan yang pertama yang menunjukkan kesahihan daripada mazhab as-salaf ahli sunnati wal jamaah, karena mazhab as-salaf itu merupakan penerapan secara sempurna, merupakan mazhab yang menerapkan secara sempurna terhadap dalil-dalil Al-Kitab dan As-Sunnah tentang wajibnya kita untuk mengikuti, mengimani, mengambil setiap apa yang ada di dalam Al-Kitab As-Sunnah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang alasan pertama akan kesahihan kebenaran daripada mazhab as-salaf. Alasan yang kedua yang menunjukkan kebenaran dan kesahihan daripada mazhab as-salaf ahli sunnati wal jamaah, ayyuqal innal haqqa imma an yakuna fi ma qalahu as-salafu aw fi ma qalahu ghairuhum was-sani batilun li'annahu yalzamu minhu an yakuna as-salafu min as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahiran wa lam yatakallamu marratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajib i'tiqaduhu. Alasan yang kedua yaitu kita katakan kebenaran itu hanya ada dua kemungkinannya. Al-haq itu hanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama, imma ayyakuna fima qalahu salaf. Al-haq itu, kebenaran itu ada pada as-salaf. Ini kemungkinan pertama. Kebenaran itu atau al-haq itu ada pada siapa? As-salaf. Kemungkinan yang kedua, kebenaran itu, al-haq itu terdapat pada selain as-salaf. Ya, tidak ada kemungkinan yang ketiga kan? Karena hanya ada dua, as-salaf dan selain mereka, ya enggak? Nah, kemungkinan al-haq itu bisa ada pada as-salaf, bisa ada pada selain as-salaf. Kalau kita menganggap bahwasanya al-haq itu, kebenaran itu berada pada selain as-salaf, maka otomatis kita menganggap bahwasanya mereka para salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in, berarti mereka berada dalam kebatilan. Berarti mereka memiliki keyakinan batil. Berarti mereka berkata batil. Ya kan, ikhwah? Baik secara terang-terangan ataupun secara zahir. Dan mereka tidak pernah sedikit pun berkata benar. Kira-kira gimana? Sahih amla? Hah? Benar atau tidak? Tentu tidak benar. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya al-haq itu berada pada selain as-salaf, maka kita sama saja menganggap bahwa mereka para salaf, yang mana as-salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, berarti kita anggap mereka itu berada dalam kebatilan tentunya, ya enggak, ikhwah? Ya kan? Kenapa? Karena al-haq itu imma, ya, al-haq itu, atau adakah selain al-haq itu ada kemungkinan ketiga? Hanya dua kemungkinan, imma al-haq, imma batil. Kalau tidak al-haq, maka apa? Batil. Kalau tidak batil, maka apa? Hak, enggak ada yang ketiga? Ada yang ketiga? Enggak ada. Maka kalau kita menganggap al-haq itu, kebenaran itu ada pada salaf, maka berarti as-salaf itu berada dalam kebatilan. Demikian, ya khaw. Ya, berarti al-haq itu adalah para salaf, sahabat dan tabi'in, berarti mereka berada di atas kebatilan. Demikian, ya khaw. Tentu jelas. Ini menunjukkan bahwasanya al-haq itu, kebenaran itu ada pada as-salaf. Wa insyaAllah, ya khaw. Nah, ini alasan yang kedua yang menunjukkan akan kesahihan daripada mazhab as-salaf. Ya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yaitu golongan menja'alu az-zahira al-mutabadira min nususis sifati ma'nan batilan la yaliku billahi wa huwa at-tashbihu wa abqaw dilalataha ala zalik wa ha'ula'i humul musyabbihatu wa mazhabuhum batilun muharramun bin iddati aujuh. Golongan yang kedua, yaitu golongan yang menjadikan zahirun nusus as-sifat menunjukkan pada makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menunjukkan pada apa? Tashbih. Menunjukkan pada makna apa? At-tashbih. Dan mereka menganggap bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan pada tashbih. Ini golongan yang kedua. Siapa mereka? Jelas mereka adalah apa? Al-mumassila, al-musyabbihah. Ya. Ini golongan yang kedua yang menjadikan ya zahirun nusus menunjukkan pada makna yang batil, ya, yaitu menunjukkan pada makna at-tashbih. Mereka siapa? Mereka adalah al-musyabbihah. Mazhab mereka sahih atau batil? Haram. Baik, mazhab mereka ini batil dan haram dari beberapa sisi. Nah, di sini sampaikan dari Syekh Sulaiman, sisi yang menunjukkan kebatilan daripada mazhab al-musyabbihah. Yang pertama, annahu jinayatun 'alan nusus wa ta'tilun laha 'anil muradi biha. Fakifa yakunul muradu biha at-tashbih? Waqad qala Allahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Ya. Sisi yang pertama yang menunjukkan batilnya mazhab golongan yang kedua ini, bahwasanya mazhab mereka itu merupakan suatu bentuk jinayah, merupakan perbuatan lancang, perbuatan kejahatan terhadap nas-nas, dan juga merupakan ta'til. Apa itu ta'til? Pengingkaran terhadap maksud yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh nas tersebut. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya nas ini menunjukkan pada tashbih, padahal itu tidak benar, maka sama saja kita mengingkari makna yang benar, ya kan? Makna yang sahih, ya kan? Ya kah? Yaitu yang tidak menunjukkan apa? Tashbih. Berarti kita ingkari. Ya? Mungkinkah maksud daripada nas-nas tersebut adalah tashbih? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Mungkin ya kah? Tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Yang diinginkan oleh nas-nas tersebut adalah penyerupaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Jelas ini? Yang kedua. Alasan yang kedua. Sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya mazhab golongan yang kedua yaitu al-musyabbihah. Annal akla dalla ala mubayanati al-khaliqi lil makhluq fi az-zat was-sifat. Fa kifa yuhkamu bi dilalati an-nusus ala at-tashabuh bainahuma? Ini ya, jelas ini. Akal itu jelas-jelas menunjukkan mubayana, adanya perbedaan antara apa? Antara pencipta dengan yang dicipta, ya enggak? Ini sudah berulang kali kita sebutkan. Baik dari segi zatnya, apalagi dari segi apanya? Sifatnya. Maka bagaimana mungkin kita berdalil dengan nas untuk menunjukkan adanya penyerupaan, adanya tasbih antara khalik dengan makhluk? Mungkinkah kita berdalil dengan nas-nas ya untuk menunjukkan adanya persamaan, adanya penyerupaan antara khalik dengan makhluk, padahal menurut akal saja khalik dengan makhluk itu jelas-jelas berbeda? Mana mungkin, ya enggak kho? Kita berdalil dengan nas menunjukkan adanya tasbih antara khalik dengan makhluk, padahal secara akal saja berbeda. Jalan insyaAllah ya kho? Paham? Taib. Itu alasan yang Kedua, alasan yang ketiga, anna hazal mafhuma alladhi fahimahu al-mushabbihu min an-nususi mukhalifun lima fahimahu as-salafu minha fayakunu batilan. Bahwasanya apa yang dipahami mereka oleh orang-orang musyabbiha tersebut, apa yang dipahami mereka orang-orang musyabbiha ini, yang mereka pahami dari nas-nas tersebut, itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh as-salaf. Yang dipahami oleh as-salaf, nas-nas tersebut tidak menunjukkan adanya apa? Tasbih antara khaliq dengan makhluk. Sementara yang dipahami oleh orang-orang musyabbiha, nas-nas tersebut menunjukkan adanya tasbih antara khaliq dengan makhluk. Nah, jika menyelisih as-salaf bagaimana? Hak atau batil? Maka apa yang menyelisihi as-salaf, maka mereka itu berada di atas apa? Kebatilan. Karena apa? Karena tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kebenaran al-haq itu hanya ada dua kemungkinannya. A'imma berada pada as-salaf atau berada pada selain salaf. Ya? Dan kita simpulkan, kita katakan bahwa al-haq itu berada pada salaf. Maka selain as-salaf apa? Yang menyelisih as-salaf itu apa? Batil tentunya. Buat insyaAllah. Jelas? Taib. Itu sisi, tiga sisi yang menunjukkan batilnya mazhab al-musyabbiha. Nah, sekarang orang musyabbiha enggak mau terima. Iya, kira-kira kalau kita misalnya disesatkan oleh orang, kira-kira mau terima enggak? Tentu enggak mau kan? Nah, mereka pun demikian. Tapi tinggal kita lihat apa yang mereka katakan itu benar atau tidak. Ya, mereka ngil. Ya. Apa kata mereka? Ini kita sudah sampaikan kemarin ini. Ya. Apa kata mereka al-musyabbiha? Ana la akilu min nuzulillahi wa yadihi illa misla malil makhluki min zalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'kiluhu. Ini kita sudah sampaikan kemarin kan? Kata mereka, saya itu enggak ngerti tentang turunnya Allah dan tentang tangannya Allah kecuali seperti apa yang ada pada makhluk. Ya kan? Kan begitu toh kemarin? Maka apabila mereka membaca, menemukan dalil-dalil yang menyebutkan berisi tentang sifat-sifat Allah, maka mereka bawakan kepada kemana? Apa yang bisa mereka saksikan dengan mata mereka itu pada makhluk. Sebab kata mereka, kami itu enggak ngerti tentang sifat-sifat itu kecuali harus apa? Dibawakan kepada apa yang bisa kita saksikan itu ada pada makhluk. Sebab kalau tidak demikian, bagaimana mungkin Allah Al-Quran itu dijadikan sebagai hidayah? Iya, memang benar. Tapi bukan berarti harus dibawakan kepada apa yang pada ada pada makhluk. Apakah mungkin kita benarkan perkataan orang buta tersebut yang mereka menganggap, oh berarti kakinya gajah itu seperti kaki ayam. Begitu? Ya enggak benar lah, ya enggak ikhwan. Ya masa kan hanya orang buta tersebut hanya karena melihat ayam saja ketika diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melihat. Lalu kemudian kita benarkan perkataannya, oh berarti kaki gajah itu sama dengan kaki ayam. Begitu ya kok? Tidak mungkin. Wah, insyaAllah, faham tu? Memang kita itu, ya, kalau disampaikan kepada kita tentang suatu perkara yang gaib, kita itu tentu berusaha untuk memahaminya dengan apa yang pernah kita saksikan, ya enggak ya kho? Kita akan berusaha untuk, oh kira-kira gini enggak? Tapi bukan berarti itu sama demikian, ya enggak? Wah, insyaAllah. Jelas? Begitu. Kata mereka begini, ngeyelnya ini orang musyabbiha ini. Kata mereka itu kami enggak ngerti tentang nuzulnya Allah, tentang tangannya Allah, kecuali seperti apa yang ada pada makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicaralah kepada kita melainkan yang bisa kita apa? Yang kita bisa pahami, yang kita bisa mengerti. Nah, maka supaya kita paham, bisa mengerti tentang sifat-sifat Allah, ya kita bawa dalam kepada yang kita bisa saksikan, yaitu seperti apa yang ada pada makhluk. Kira-kira benar? Pernyataan mereka ini benar? Dengarkan bantahannya dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Fajawabuhu min salasati awjuh. Ya, bantahan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin ada tiga. Ahaduhuma, bantahan pertama. Annalladhi khatabana bizalika huwa alladhi qala an nafsihi laysa kamislihi syai'un. Panaha ibadahu ay yadribu lahu al-amsala aw yaj'alu lahu andadan. Faqal fala tadribu lillahi al-amsala. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'duhu ba'dan wa la yatanaqut. Bantahan pertama, yang menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifatnya Allah, bahwa Allah itu turun ke langit dunia, bahwa Allah punya tangan. Siapa yang menyampaikan? Dia pula yang mengatakan laisa kamitslihi syai. Ya enggak? Dia pula yang mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah turun ke langit dunia. Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Namun juga Allah mengatakan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka bagaimana sikap kita? Kita katakan bahwa Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia, namun kita katakan tangan Allah, turunnya Allah tidak seperti dengan yang lainnya. Gitu aja. Kok gitu aja susah banget? Ya enggak? Mungkin ke antara satu ayat dengan ayat yang lainnya bertentangan satu sama lain? Tidak mungkin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita memberikan permisalan-permisalan bagi siapa? Bagi Allah. Coba lihat Allah mengatakan fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kalian mengumpamakan, memisalkan Allah, memberikan permisalan-permisalan Allah. Jangan, Allah melarang. Gimana sih kalian ini musyabbiha? Baca enggak sih ayat ini? Ya, begitu. Ente baca enggak ayat ini? Kok kalian mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk? Ya. Kalian itu jangan berpikiran sempit gitu dong, ya. Kalian baca ayat yang lain yang mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jangan berikan permisalan kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan memberikan tandingan-tandingan, ya, sekutu-sekutu yang serupa dengan Allah, jangan. Ya. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya itu saling yusaddiqu ba'duhu ba'dan, saling membenarkan satu sama lain, bukan saling bertentangan satu sama lain. Kenapa? Karena semuanya berasal dari satu zat, yaitu Allah. Mungkinkah perkataan Allah saling tanakut satu sama lain? Tidak mungkin. Wa dan syalaikha. Ini bantahan pertama. Yang kedua, bantahan kedua. Paham yang pertama ya, Khad? Paham, Khad? Bantahan yang kedua. Ayy qala lah. Kita katakan kepada mereka, orang-orang musyabbihah. Alasta ta'kilu lillahi zatan la tushbihu az-zawat fa sayqulu bala fa yaqulu lah فَلْتَأْكِلْ لَهُ صِفَاتٌ لَا تُشْبِهُ الصِّفَاتِ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي الصِّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي الزَّاتِ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَنَاقَضَ. Yang kedua, orang-orang musyabbihah itu mereka menetapkan ada zat bagi Allah. Perhatikan, orang-orang musyabbihah itu mereka menganggap bahwa Allah punya zat. Dan zat Allah itu kata mereka tidak serupa dengan apa? Dengan yang lainnya. Ah, pengakuan mereka terhadap zat ini kita katakan. Alasta ta'kilu lillahi zatan la tusbihu zawat. Weh, musyabbihah. Bukankah kalian paham, mengakui, menganggap bahwa Allah itu punya zat, dan menurut kalian bahwa zat Allah itu juga tidak serupa dengan zat-zat makhluk. Apa kata mereka? Iya, benar. Ya, kami menganggap bahwa Allah punya zat, dan zat Allah tidak sama dengan zat yang ada pada makhluk. Nah, kita katakan kepada mereka, kalau gitu, kenapa kalian tidak berkeyakinan pula seperti itu sifat? Kenapa kalian tidak berkeyakinan pada sifat seperti itu pula? Kenapa kalian tidak mengatakan bahwa Allah punya sifat, dan sifat Allah juga tidak serupa dengan yang lainnya? Masa zatnya tidak serupa dengan makhluk, lantas sifatnya sama dengan makhluk? Kira-kira gimana itu? Bisa bayangkan gak? Ya, zatnya manusia, tapi sifatnya gajah. Bisa? Ya, ya. Zatnya manusia, tapi sifatnya mobil. Bisa diisi juga bensin kalau haus. Ya, gak mungkin. Masa zatnya tidak sama dengan makhluk, lantas sifatnya sama dengan makhluk? Faltakillahu sifat, maka hendaknya kalian pun meyakini bahwa Allah punya sifat, dan sifat-sifat Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Jangan dibedakan dong antara zat dengan apa? Sifat. Jangan katakan zat Allah tidak sama dengan makhluk, lantas sifatnya sama dengan makhluk. Bagaimana itu misalnya? Ya. Kalau dibedakan, maka kita jatuh pada apa? Satu hal yang tanakut, bertentangan. Sebab apa? Al-qawlu fi sifat qal-qawli fi zat. Ini kaidah. Ini adalah kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau. Al-qawlu fi sifat dalam kitab Tadmuriyah beliau. Al-qawlu fi sifat qal-qawli fi zat. Atau sebaliknya, al-qawlu fi zat qal-qawli fi sifat. Apa maksudnya? Berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang apa? Zat. Atau berbicara tentang zat sama seperti pembicaraan kita pada sifat. Kalau kita menganggap zat itu tidak serupa dengan yang lainnya, maka demikian pula harus kita katakan pada sifat. Kita pun menganggap bahwa sifat itu tidak sama, tidak serupa dengan yang lainnya. Wa insyaallah. Jangan dibedakan antara satu yang lainnya. Kalau kita bedakan, maka kita akan jatuh pada suatu hal yang bertentangan. Jelas, ikhwah? Jelas, wadih? Tayyip. Itu bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga setelah istirahat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Syadallah ilah lantas firka. Wa atubu ilaih.